seseorang yang terkena lem altiko dan dia sudah berusaha menghilangkannya dengan menggunakan bensin dan dikerok namun belum bisa hilang, sahkah wudunya? Wallahu alam, dia tetap berusaha untuk menghilangkannya dengan berbagai macam cara. Ya, kalau itu hanya berupa titik-titik kecil dan sulit, ya semoga dimaafkan. Tapi kalau itu berupa lingkaran yang mungkin anggap sebesar peniti atau bahkan lebih, uang logam 100, 200, 500 rupiah, maka itu tetap harus dihilangkan. Ya, tetap harus dihilangkan. Diupayakan sampai hilang baru dia berwudu. Kalau disangka sudah hilang, ya, kalau disangka sudah hilang, kemudian dia sholat dan ternyata ada, namun kecil, ya kita harapkan maafu, semoga yang seperti itu diampuni. Wallahu a'lam.